suatu ketika hari sedang panasnya, aku mencari angin neduh di bawah pohon. Pohonnya rindang di tepi jalanan, udara sangat nyaman sampai aku ketiduran. Tiba-tiba saja aku dibangunkan oleh bunyi yang lucu yang sangat mengagetkan. Bunyi yang datang, datangnya dari anak perawan, adalah bunyi meteot. Bikin aku spontan, aku bertanya, masih ada tuh? Lalu dia menjawab, aku kebingungan, ditembak sembarangan. Dia terus jalan, sekali-kali melirik, sambil cengir-cengir, melambaikan tangan. Aku bertambah heran, kok jadi begini? Padahal aku mimpi, bagus ketemu seorang putri. Bunyi yang datang, datangnya dari anak perawan, adalah bunyi bikin aku spontan. Aku bertanya, masih ada tuh? Lalu dia menjawab, aku kebingungan, ditembak sembarangan. Dia terus jalan, sekali-kali melirik, sambil cengar-cengir, melambaikan tangan. Aku bertambah heran, kok jadi begini? Padahal semalam mimpi bertemu seorang putri.